Pak Amin, silakan. Ya, ini sudah lama ditunggu kayak begini. Kita kecabatnya ya, saya sangat gimana ya, kerjanya itu waduh senangnya entertainment, senangnya yang duduk-duduk, yang nyantai, tertawa-tertawa. Aduh, kadang lihat pejabat ini ketiga kadang kapan gitu loh kerja gitu. Kerja kalau ada duit masih dirotasi, ini kapan lagi kita bayarin orang-orang yang begitu unproduktif. Mesti digantiin itu orang-orang yang begitu. Pak Jokowi, ya kali ini baru ada pejabat yang kayak begini. Sebelum-sebelumnya mereka takut ya, atau manut ya, atau tutup mata ya, gak tahu ya. Saya gak tahu kenapa ya, kalau terlalu lambat sampai Jakarta kayak begini harus dicepetin ya. Sebenarnya masyarakat ini kan juga geram ya sama kerja-kerja itu. Kalau gak diminta duit, gak bisa. Itu aja. Dan mereka duit terus, aduh kesel sih. Iya. Pak Andre silakan. Ya. Silakan Pak. Ya ini saya juga heran di zamannya Jokowi yang mengkebrak seluruh aparatnya harus sigap semuanya ya, masih ada aja jalanan yang botak dan bergelombang ini. Saya juga heran di kelurahan di Duri Selatan juga ini kelihatannya kenapa ini Pak Jokowi udah mencanangkan program seperti ini. Saya lihat di jalanan kok di kelurahan Duri Selatan ini masih bergelombang. Terus kalau hujan becek apa banyak lubang-lubang, apa ini salahnya nih? Apa lurahnya malas, camatnya malas, atau memang dananya sudah turun disimpan begitu? Ya ini aja Bu Pak, ini di selatan di jalanan masih pada berlubang gitu saya lihat. Makasih Pak. Ya di line telepon sudah ada Pak Hari silakan. Ya sebetulnya kalau nggak perlu dikasih kebaikan hati Pak, kalau orang sudah kerjanya cuma korupsi menyusahkan rakyat aja. Jadi sebetulnya kalau sudah ketemu itu apa enggak niat kerja, sudah kerjanya cuma buat mikir kantongnya sendiri, udah berhenti, enggak usah dikasih jabatan apapun. Ini kita perlu begitu banyak Bapak Jokowi yang lain, tapi kayaknya enggak ada tuh sampai sekarang, masih cuma Pak Jokowi dan Ahok aja nih. Yang mana yang lain enggak kedengeran? Yang pakai partai yang macam-macam, yang suara rakyat lah, apa segala macam, mana kadernya yang kayak gini? Jangan cuma ngomong aja, yang penting kerja. Terima kasih. Ya Pak Agus, terima kasih telah menunggu, silakan Pak. Iya, saya sangat mendukung sekali itu tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi menolak untuk mengganti yang nggak mampu. Tapi kalau nggak dikontrol lagi, termasuk ke arah bawahnya, itu mungkin nggak efektif juga. Terima kasih. Pak Gio, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak silakan. Iya, saya pikir Pak Yos itu sangat manusiawi. Contohnya ada salah satu wali kota yang dialih tugaskan. Seyogianya wali kota yang bersangkutan bertanya kenapa yang lain enggak, kenapa hanya selatan saja. Berarti kinerjanya dia buruk Ibu. Jadi saya pikir perlu didukungnya apa yang dilakukan Mas Joko itu, dipecat aja bisa kok. Ini jika dialih tugaskan di divisi lain udah bagus loh, terus didukung. Ayo sebagai Mas Jabatari juga saya dukung Mas Joko. Kalau enggak kapan lagi nih bangsa kita ini dijolimi terus. Terima kasih. Pak Bobi. Halo, selamat sore Ibu. Sore juga Pak, silakan komentarnya. Ya itu program seperti Ahok itu bagus Bu, harusnya yang level pimpinan nasional harus meniru. Kan kita tahu sendiri pejabat itu minta banyak fasilitas, minta ini itu, tapi kinerja dan etos kerjanya buruk gitu. Apa-apa serba duit kalau publik ngurus-ngurus gitu Bu. Itu bagus Bu, harus naik ke level pimpinan nasional dan bisa dicontoh ke seluruh gubernuran di Indonesia Bu. Terima kasih Pak Bobi. Pak Gilbert. Ya, saya tertarik dengan kata-kata etos kerja. Ya, memang kita mempunyai birokrat ya, di Pemda itu etos kerjanya nol besar. Hanya mau uang, kerjanya duduk-duduk sambil santai. Jadi kalau apa yang dikatakan Ahok 100% benar. Bukan 100 lagi, kalau boleh pakai 1000%, saya katakan 1000% benar. Jadi memang ini Jokowi masih berbaik hati. Ya baru tahun pertama ya, nanti tahun kedua mungkin sikat habis ya. Jadi kalau yang kayak begitu-begitu ya disikat habis aja lah. Masih ada sama hati satu tumbuh 1000 kok. Untuk kemajuan bangsa Indonesia baik. Yang jaya dan baik. Hebat. Makasih. Makasih Pak Gilbert, Pak Aryo. Silakan Bapak. Ya kalau menurut saya sangat setuju ya. Juga bisa mengingatkan para kepala dinas atau pemimpin lain supaya lebih memperhatikan yang ditimbinya begitu, bukan hanya semata-mata mempertimbangkan masalah fasilitas, masalah hasil seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Pak Waluyo, penelpon terakhir. Ya, selamat siang. Siang, silakan. Saya berharap Pak Jokowi dan Ahok ini dapat mempertahankan kinerjanya yang terus seperti ini, yang positif ya, agar warga Jakarta itu muncul lah, saya bilang terlahir menjadi warga Jakarta sekarang ini ya. Seperti saya masih di luar, saya Tangerang sih, kayak kurang begitu beruntung gitu, karena kinerja wali kota saya juga kurang begitu baiklah dibandingkan dengan Pak Jokowi ini. Selamat dah warga Jakarta, terima kasih. Pak Dini. Ya, saya pribadi setuju ya kalau untuk peningkatan mutu kerja ya. Memang yang kerjanya lambat-lambat dan gimana ya, itu memang harus diganti atau dirotasi ya. Tapi kode etik timur tetap kita mesti pegang ya. Jangan sampai Pak Gubernur dan wakilnya itu mempermalukan bawahannya di depan anak buah mereka gitu. Itu yang harus dihindari ya. Tapi rotasinya itu saya setuju. Terima kasih Pak Dini. Pak Hengki. Ya kalau menurut saya sih itu udah bagus ya. Kan namanya pejabat publik harusnya melayani masyarakat. Kalau yang bisa melayani masyarakat ya minggir aja. Udah bagus tidak dikasih kerjaan lain. Gitu aja deh. Baik, terima kasih komentarnya Pak Hengki. Pak Budi. Ya malam Bu. Malam Bapak, silakan. Bu itu mau ini satu laporan aja Bu, Mangga Besar Raya yang dekat Lokasari ya. Itu lampu merahnya tuh, waduh, sering itu traffic light-nya sering mati itu. Baik Pak Budi, kita lagi di Business Opinion. Terima kasih tapi untuk masukan Anda. Pak Kahin. Selamat sore Ibu Mary. Dengan Kiki Bapak. Oh maaf. Silakan. Ya saya kira apa yang dikatakan oleh Bapak Ahok itu adalah fakta ya. Jadi dia tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangi. Mengenai memang budaya etos kerja yang para pejabat yang dilengserkan itu memang amburadul, emangnya rendah sekali gitu. Datang ke kantor sebentar, ngopi-ngopi, baca koran, main catur, dan main voli sebentar ya. Enggak makan siang, nggak ada kerja nyata yang memang betul-betul yang dia tuh mereka tunjukkan ya, maksudnya Bapak Jokowi dan Ahok. Maka itu bagus sekali dan memang perlu, bahkan kalau perlu disapu itu tikus-tikus yang udah naik ke meja makan yang geratakin itu supaya diproses secara hukum. Dan akhirnya kita juga harus mengingatkan untuk menyanyikan sama-sama lagu dari Nia dan Niyati bagi para pejabat yang etos kerja rendah, agar supaya nyanyi lagu lekas-lekas ngaca. Terima kasih. Pak Odi. Iya, selamat sore. Silakan Pak. Saya sangat setuju dengan tindakan Pak Jokowi dan juga support dari Pak Wakil Gubernur Pak Ahok. Karena kalau saya memposisikan diri saya sebagai para pemimpin yang digusur, sebelum mereka melakukannya, saya pasti datangin mereka. Pak, minta maaf, atau saya tahu diri. Karena apa? Apa yang mereka lakukan adalah kualitas dan nilai, peningkatan nilai. Dan saya berharap semua para pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh Indonesia sadar akan hal ini. kalau Anda memang mau menjadi pemimpin, itu berarti service, itu berarti pelayanan, bukan otoritas yang disalahgunakan. Saya rasa terima kasih.